Satu kali lagi, aku sendiri. Satu kali lagi, merasa sepi. Malam ini lagi, kau tinggal pergi. Malam ini lagi, aku sakit hati. Kali lagi di rumah yang sendiri, satu kali lagi tidur sendiri, malam lain lagi kamu lupa diri, malam lain lagi kau nggak peduli. Satu kali lagi kali lagi kamu hilang, satu kali lagi masih kecari satu malam.